Salam sejahtera pemirsa Budiman, selalu bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antiochia PAMA kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, topik yang akan kita angkat sebagai pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Bapak Saud dan Ibu Jane. Shalom Pak Saud. Shalom Mbak Anis. Shalom Bu Jane. Shalom Mbak Anis. Dan tentu saja saudara, pendeta kita, Pendeta Bikman Sirait, yang akan bantu kita kejar setiap pertanyaan, membantu kita menjawab dengan berbagai kedalaman. Pak Bikman. Salam Anis. Saudara yang kasih, mendiskusikan bilakah dia kembali selalu menjadi pertanyaan yang menggoda memang. Apa kira-kira pertanyaan yang akan muncul? Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa lebih dulu. Kita minta Pak Saud untuk pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kau memberikan kami berkat, kekuatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Dan pada sore hari ini, kami juga bersyukur atas kebersamaan kami dalam bincang-bincang tentang iman Kristen dengan topik kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berikan kami Tuhan pencerahan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Bikman Sirait yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Matius 24 ayat 37 sampai 44 dikatakan begini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi pada saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini adalah menceritakan, justru menunjuk pada peristiwa yang sudah. Perhatikan ini, akhir zaman, kedatangan yang kedua kali, menunjuk peristiwa yang sudah terjadi sebagai sebuah contoh. Artinya apa? Artinya Alkitab membicarakan tentang kedatangan dua kali sebagai dalam tanda petik pengulangan apa yang sudah terjadi. Seperti zaman Nuh, orang kawin-mawin bukan? Lalu Nuh kasih tahu, ayo bikin bahtera, karena Tuhan sudah kasih tahu pada Nuh akan ada hukuman. Tapi gak ada yang mau mendengarkan Nuh, kecuali Nuh, istri, anak dan mantunya, dan mereka selamat. Yang menjadi penting ternyata adalah bagaimana sikap Nuh. Begitulah seharusnya sikap kita di masa kini. Tuhan akan datang. Bilakah? Yang penting persiapkan. Ayo bikin perahunya. Perahu tentu kita gambarkan sebagai hidup yang benar, sesuai firman Allah. Mari kita hidup di situ. Maka pada waktu dia datang, kita akan diselamatkan karena terikat kepada dia. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi ribet dan membingungkan. Seperti misalnya kisah akhir-akhir ini soal kapan Yesus datang. Nah, jadi saya pikir pendekatan kepada misteri kedatangan Kristus harus dipandang dengan sikap yang jelas dari sebuah prasikap yang sudah terjadi pada zaman Nuh. Kalaupun ada dikatakan ada dua orang, satu terangkat, satu tertinggal, itu hanya berbicara tentang sebuah pemilahan. Alkitab terlalu banyak bercerita gandum dan lalang, Lalang itu akan pada waktu panen kan dikumpul, dibakar. Gandum dimasukkan ke lumbung. Ya. Kambing domba dipisahkan. Mana domba, mana kambing. Asli palsu. Nah, itulah dua orang. Satu tinggal, satu diangkat. Tapi tidak usah membayangkan besok-besok Anies kalau mau jalan-jalan, jalan-jalanlah dengan teman yang tidak seiman. Supaya kalau Anies diangkat, dia ketinggal. Kan kalau seiman, dua-dua keangkat, siapa dong yang ketinggal? Akhirnya jadi satu terpaksa ditinggal. Eh, kita yang ditinggal. Ini kan asumsi yang sangat mengerikan sekali. Ya. Begitu bodohnya ke surga. Ya. Sampai kebingungan melakukan sesuatu. Tapi ini terjadi pada sebuah kelompok. Mematakan bahwa ada di sebuah negara katanya, kelompok ini memahami pilot itu aja pun kalau orang ini orang Kristen. Selalu cari co-pilot yang gak Kristen. Supaya kalau Tuhan datang dia diangkat, masih ada pilot yang bisa mendaratkan pesawatnya. Saya jujur saja tidak tahan lucunya. Kok sampai begitu bodohnya manusia membuat sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Kalau Tuhan datang pesawat masih sempat mendarat supaya orang selamat. Lalu apa cerita Alkitab ini akan hancur semuanya? Kan jadi kacau setengah mati gitu ya. Nah, godaan-godaan terhadap logika pikir kita mengkombinasi dengan apa yang Tuhan katakan, ini akan jadi kekacauan. Nah, jadi kedatangan kedua kali itu menyenangkan. Sangat jelas digambarkan seperti zaman Nuh. Saya pernah menggambarkan itu seperti orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan semua menerima mujizat berkat Tuhan, tapi ada yang setia, ada yang enggak. Semua dapat mana, tapi punya dua sikap. Mentaati perintah Tuhan, ambil secukupnya, lalu saking serakah ambil double. Fakta hidup kita juga begitu. Pilihannya sederhana, ambil saja sesuai perintah Tuhan. Walaupun double lebih banyak dari satu, kan begitu dong. Sederhana kan ya, gak ada yang terlalu susah. Karena itu mari kita berpikir seperti itu. Maka digambarkan seperti pencuri. Kapan pencuri datang? Gak tahu. Jadi kalau gak tahu gimana caranya supaya kita gak kecurian? Jaga-jaga setiap saat. Simple kan? Jaga-jaga. Supaya kalau kita tahu ini bakal kecolongan, gampang. Istri tidur, suami bangun dulu, ya piket aja kita. Ya tau. Kalau malingnya mau datang jam berapapun, kita ada siap, ada yang piket soalnya. Tinggal bangunin yang lain kalau maling datang. Begitu simpelnya, begitu sederhananya. Sampai kalau apa, ada istilahnya apa, almarhum Gus Dur bilang apa, gitu aja kok repot gitu loh. Begitu nih. Ya, terima kasih Pak Bigman, Bu Jin, Pak Saud. Memang saya hampir pasti kalau kita buat survei seminar Kristen apa yang paling diminati hari-hari ini, sudah hampir pasti jawabannya adalah seminar mengenai akhir zaman. Begitu lakunya topik ini untuk dijual sehingga kemasannya pun begitu banyak ragamnya dan selalu saja laku dijual. Pertanyaannya Bu Jin dan Pak Saud, termasuk yang membeli kemasan yang dijual ini, dan boleh dibagi barangkali pengalamannya dengan kita semua. Mungkin ladies first ya, Pak Saud ya, Bu Jin lebih dulu. Silakan Bu Jin. Terima kasih Bu Anies. Begini, kebetulan ya topik mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang memang mungkin sekarang boleh dibilang sedang seperti membooming begitu, di mana-mana dilakukan seminar tentang ini. Itu yang paling saya tidak terlalu minati. Ya, karena untuk saya daripada kita hanya sibuk memikirkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu kapan, terus mereka-reka apakah ini sudah mulai masuk ke zaman kesusahan besar, oh seperti ini, seperti itu, saya pikir lebih baik kita menyiapkan diri saja ya, supaya kita janganlah menjadi lima gadis yang bodoh itu yang pada waktu mempelai datang kita ketinggalan. Ya, jadi sejalan dengan apa yang Bapak Pendeta tadi katakan, betul. Bu Jane termasuk mereka yang memilih untuk fokus terhadap sikap berjaga-jaganya ketimbang mendalami pemahaman mengenai akhir zaman ini. Iya, itu hati-hati kalian. Bukan tidak berminat terhadap isunya, tapi isu kebanyakan dan spekulasi. Harus hati-hati juga. Seakan-akan nggak suka seminar, gawat juga nih. Pak Saud, silahkan. Saya tertarik juga dikatakan Ibu Jen, saat ini dia pada posisi sekarang, level iman yang sekarang. Kalau saya cerita dulu ya, saya nggak seperti itu. Untuk memenuhi tingkatan iman, saya harus proses dulu kan, yeah, dalam pengetahuan. Iya. Yeah. Baik, saya akan jelaskan. Jadi agak berbeda nih Pak Bikman, justru dalam rangka membangun iman Pak mengalami dulu. Saud, ya, lepas dari soal benar salah kan jadi belajar. Pembelajaran kan bisa datang dari dua arah begitu. Silakan dibagi Pak. Kedatangan kita, atau bahasa Yunaninya parousia ya, menunjuk kepada kedatangan Kristus, justru menarik karena dalam aplikasi dalam kehidupan saya sehari-hari, saya banyak teman juga dalam Muslim. Muslim di Al-Quran juga bilang bahwa Isa akan datang lagi, gitu kan, bahkan mengalahkan Dajjal, begitu ya. Tapi kita nggak topik di situ. Kemudian dalam kepercayaan Jawa, Satrio Piningit akan datang. Jadi menuju ke pribadi mana ya, masing-masing lah yang punya interpretasi. Yeah. Tapi saya menarik bahwa kedatangan Kristus yang kedua. Jadi waktu lalu saya begitu banyak mengikuti seminar. Saya menarik kesimpulan bahwa saya harus gali terus. Dan saya ikuti seminar itu, bahkan dari seminar itu membawa saya juga kepada keingintahuan saya ke Israel lah, untuk melihat di sana bahwa memang itu nyambung begitu ya. Nyambung. Terus yang menarik adalah bahwa ada sebelum kedatangan Kristus harus ada antikrist. Antikrist sudah banyak, tapi ini seorang. Jadi orang yang seperti Kristus yang punya kuasa gitu ya. Nah, itulah harus ada dia dulu. Harus ada si pendurhaka. Barulah nanti dikalahkan. Itulah waktunya. Dimana Kristus akan datang. Dalam perang Armageddon. Bahkan ada filmnya. Omega Code. Kalau tidak salah ada VCD-nya. Di situ Kristus datang mengalahkan si setan itu. Begitu. Jadi ini cerita-cerita ini atau ajaran-ajaran ini begitu banyak diminati. Banyak diminati. Kemudian dengan 666. Ya bahkan semua yang kalau tidak mengikuti sistem 666 itu tidak bisa beli, tidak bisa jual, akan hidupnya susah. Nah, kalau tidak bisa beli, tidak jual, maka harus lari ke hutan, disitulah dia makan. Bahkan itu juga dikejar. Bahkan disiksa dan dibunuh untuk menyangkal iman Kristus begitu. Nah, saya melihat akhirnya saya ikuti terus sampai pada suatu kesimpulan ketika saya juga masuk dalam ajaran pendeta kita Pak Bikman Sirait, bahwa ditekankan pada waktu itu yang menarik bagi saya adalah di dalam bukan fenomena-fenomena daripada seperti triple C, kesusahan. Justru Paulus dengan jelas katakan bahwa dalam 2 Timotius 3 bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman, justru kita lupa di situ bahwa pada masa itu saya pikir sekarang ini juga bahwa orang lebih egois begitu ya, lebih menuruti keinginannya, kemudian orang lebih menuruti hawa nafsunya, kemudian orang tidak menghargai lagi orang tua, begitu, kemudian mereka lebih mencintai harta benda materialistis dan lain sebagainya. Dan itu kita jumpai di mana-mana hari-hari ini. Dan bahkan digaris bawahi bahwa mereka itu yang melakukan itu semua beribadah secara lahir ya. Seperti itu. Iya. Pak Saud, bahkan kalau enggak salah pergi ke Israel khusus sebagai bagian dari proses pembelajaran ini juga ya, Pak Saud. Ada yang bisa dibagi dalam bagian itu. Waktu di sana memang saya benar-benar ya awak saat itu pada level itu ish benar ya. Jadi saya Temple Institute, saya melihat di situ ada harfa maksudnya Daud. Maksudnya ada kesesuaian antara apa yang di ini harfa Daud, sudah ada 4.000 harfa Daud seperti memang ritual-ritual yang akan diadakan untuk pembangunan Bait Suci ketiga. Ada baju zirah imam, ada siput di dalam foto yang akan setiap berapa ratus tahun sekali, 100 tahun kalau tidak salah, akan mengeluarkan cairan yang warna ungu untuk baju imam. Ada foto lagi lembu merah yang sudah diternak, masih rahasia begitu. Jadi terus saya juga bertanya, apakah ini akan dibangun Bait Suci yang ketiga? Dia jelas bilang akan dibangun sebelum Mesias kalian datang atau sesudah. Sudah bisa sebelum, kami akan bangun pada waktunya. Jadi memang benar-benar saat itu saya lihat, ih kok nyambung ya begitu. Pak Bikman, barangkali sebelum kita mengomentari apa yang kita dengar dari Pak Saud. Ada dua sikap yang berbeda antara Bu Jane dengan Pak Saud. Bu Jane lebih bersikap untuk mendahulukan hal-hal yang Bu Jane anggap lebih penting dalam keseharian kehidupan Kristen kita, dan Pak Saud memilih untuk mengejar dan menuntaskan pemahamannya juga perihal akhir zaman. Pak Bigman, bisa barangkali kita di simpel sekali sebetulnya. Kalau kita memperhatikan 1 Yohanes misalnya, 1 Yohanes pasal 2 bicara antikris misalnya. Anak-anakku pada waktu ini pada waktu ini adalah waktu yang terakhir, seperti yang telah kamu dengar. Waktu ini waktu yang terakhir yang nulis Yohanes, 2000 tahun yang lampau. Seorang antikris akan datang. Sekarang telah banyak antikris. Inilah tandanya. Waktu itu benar-benar yang terakhir. Jadi orang ribut. Memang banyak antikris, tapi kan ada satu orang tokoh. Satu orang yang mana? Yang dikatakan si Yohanes pada zaman dia. Yang membuang dia ke Patmos, yang menghancurkan 7 gereja, yang menganiaya Smyrna dan seterusnya. Jadi peristiwa seperti orang tidak makan tidak minum kan, Smyrna sudah mengalami. Sampai Tuhan bilang Smyrna itu jemaat yang tinggal di daerah kaya tapi hidup miskin. Aku tahu kemiskinanmu, kesusahanmu, gitu ya. Karena mereka tidak mau menyembah patung Kaisar Tiberius yang masih hidup. Karena itu mereka dianiaya. Kan lucu sekali orang Kristen kalau bicaranya sekarang kan. Ibrani pasal 10 misalnya, bagaimana penulis Ibrani mengatakan, aku memang tahu bagaimana kalian yang tetap bersuka cita sekalipun harta kalian dirampas. Jadi pada waktu itu orang Kristen gak boleh kaya, dirampok gitu. Udah menderita lah jadi Kristen saya. Tapi kalian tetap bersuka cita karena kalian punya harta yang di surga. Nah, isu anam-anam misalnya di Alkitab, kalau dibaca pasalnya demi teliti, ayat-ayat dari pasal 13 terus masuk pasal 14, ujungnya cuma satu, itu berlaku bagi pengikut setan itu. Tapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan pelihara. Barang siapa yang percaya pada domba itu, di dahi mereka tertulis nama anak domba. Ya pengikut setan, ya nama setan. Yang disebut tadi 666. Sementara angka sendiri saya masih terlalu banyak ya. Itu kan angka-angka manusia. Hari ke-6 manusia dicipta. Lalu manusia yang dicipta hari ke-6 sudah jelas judulnya kan? Gagal. Sampai mesti ditebus oleh Tuhan Yesus kan begitu. Mari kita menafsirnya Alkitab, menafsir Alkitab, jangan lompat-lompat. Misalnya kan ya. Nah, lalu kata Yohanes Antikris, lalu bicara anak-anak Allah, bagaimana seharusnya hidup kita? Lalu bilangnya lah, kasihlah terhadap saudaramu kasih. Lompat amat sih dari Antikristus ke kasih. Karena kalau Antikristus itu merusak aja itu. Kau anak Kristus kasih. Jadi pesan poinnya bukan Antikristnya. Tetapi apa? Hidup saling mengasihinya. Di pasal 4 kemudian dia bicara sama lagi. Mereka sudah ada di dalam dunia ini. Kalau pasal 4 dia gak tunjuk satu, pasal 2 ditunjuk seakan-akan satu. Tapi yang sebetulnya kita yang menyebut itu satu. Memperdebatkan yang gak penting menurut saya. Tetapi pasal 4 kemudian dia bilang mereka. Pakai kata majemuk misalnya kan. Banyak sekali. Lalu dikaitkan lagi Allah kasih. Dan pasal 5, iman yang mengalahkan dunia. Bahwa apa? Bahwa kamu adalah orang-orang yang lebih besar daripada dunia ini. Dan kamu sudah mengalahkan dengan dunia ini dengan imanmu. Pasal 4 malah dikatakan, iman yang ada pada kamu lebih besar daripada roh dalam dunia ini kan gitu. Lah, kalau gitu apalagi yang penting? Dia cuma mau cerita, ada antikris, ada yang brengsek, ada yang jahat. Tapi udah lah, gak usah pusing kamu. Karena roh di dalam kamu lebih besar. Imanmu sudah mengalahkan dunia. Karena itu, hiduplah kamu saling mengasihi, penuh cinta kasih dan seterusnya. Yang membicarakan antikris sangat tuntas 1 Yohanes banyak. Wahyu adalah tulisan dari Yohanes. Yang kalau kita baca semua menceritakan kemenangan. Cerita seperti yang dikatakan Saud tadi misalnya tentang lembu merah. Di Indian, kalangan orang Indian Amerika, Indian Inca, mempunyai satu pemahaman yang disebut The Red Buffalo. Kalau ada lembu merah itu terlihat, itu kebangunan Indian. Jadi kadang-kadang isu lembu merah ini buat saya suka tersenyum gitu ya. Jadi kalau ada lembu merah itu kebangunannya India. Nanti Kristen kalau lembu merah itu Kristus sudah mau datang gitu. Kebangunannya apa namanya orang Kristen kata. Padahal lagi-lagi ya saya harus mengatakan itu terminologinya Judaistik. Orang Yahudi yang belum percaya Yesus sudah datang. Kita sudah percaya Yesus datang. Datang kedua kali selesailah bumi. Bagi orang Israel, Judaistik, Yesus datang, jayalah mereka. Jadi udah beda bumi langit nih. Tapi yang seperti saya tadi bilang, tampaknya banyak memang yang dia pergi belajar kan, apa namanya, dicocok-cocok, apa namanya? Disesuaikan, dicocokkan. Cocok, pasti cocok, kira-kira gitu ya. Nah, isu dari Buffalo menarik sekali. Memang yang dibilang saat itu betul. Sampai fotonya sudah beredar. Satu waktu saya ketemu seorang guide, lalu lagi ngobrol-ngobrol. Dia bilang, dia ketawa, dia bilang, Pak, sebetulnya saya juga gak tahu isunya apa. Lalu saya dibawalah katanya ke peternakan itu. Difotolah, memang apa lembu itu merah. Semua merah. Tetapi beberapa bulan kemudian ada belang-belang. Artinya waktu lagi difoto merah, udah belang-belang gak difoto gitu kan. Jadi guide ini kasih tahu saya sambil guyon bilang gini, kamu tanggung jawab ya terhadap isu yang ada di Indonesia. Pak, saya jujur pada. Sambil ya, dia tahu saya bercanda. Pak, jujur Pak, saya cuma disuruh bawa, saya bawa. Saya gak menduga. Saya juga banyak kemudian orang Indonesia datang tanya-tanya. Sampai saya bingung apa yang terjadi sebetulnya. Sayang sekali isu-isu seputar Judaistik dimasukkan ke kekristenan. Tetapi saya juga ngerti karena Alkitab memang bilang. Ada yang bilang di sana, ada yang bilang di sini, ada yang bilang sekarang, ada yang bilang begini. Nah, udahlah, itu biasa. Tetapi Tuhan mengatakan pada kita, ya, hati-hatilah, ujilah segala sesuatu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ibu Jen tadi betul sekali. Kita perlu tahu tentang itu. Perlu, tapi bukan meributi itu. Kalau kita meneliti itu, meriset itu, lalu percaya Yesus kapan datang, berarti cuma satu kemungkinannya. Yesus pembohong. Kata dia kan gak ada yang tahu. Tahu-tahu ada yang tahu. Buktinya banyak pendeta yang tahu. Simpel aja, Pak. Berarti Yesus pembohong. Tapi saya percayalah Yesus gak bohong lah. Karena dia bilang, apapun itu yang penting berjaga-jagalah. Kan gitu. Bukan jam berapa malingnya datang. Pesannya jelas banget kok. Kok jadi kamu repot amat jam berapa malingnya datang? Pesannya jelas. Kalau jaga-jaga artinya apa? Ya depan pagar tutup dong, jangan gemboknya dicentolin, tapi nggak diceklek gitu kan? Pintu tutup dong, jangan coba-cobain, jangan coba-cobain maling ya. Wah, belaga-belaga gue tungguin nih ya, pintu tak buka nih. Ya hati-hati kok dia masuk, kalau dibacok selesai sudah. Tapi kalau kamu tutup dia masuk ketahuan, kamu udah bisa teriak atau apa begitu ya, bangunkan semua rumah, ya malingnya kan ketangkep. Kenapa isu yang sederhana itu dibikin ribet? Itu betul. Tetapi memang bukan berarti kita abaikan. Karena saya juga mengajar tentang akhir zaman. Saya meriset semua. Saya sudah mengeksposisikan di dalam PAPH saya, misalnya Wahyu itu dua kali. Dari pasal 1 sampai akhir. Ya, itu sebab membaca kitab Wahyu sangat menyenangkan buat saya. Tetapi sekaligus mengherankan juga buat saya. Kenapa orang baca kitab Wahyu bisa jadi begitu ya? Karena dicomot ayatnya, dilepaskan dari konteksnya. Gak boleh baca Alkitab begitu. Kita mesti ngerti wahyu keseluruhan, lalu ngerti breakdown detail-detailnya. Apa maksudnya dia? Jangan ditarik keluar begitu saja. Begini. Pak Bigman, Alkitab, Pak Bigman tadi ingatkan kita untuk berhati-hati dengan hal-hal yang memang tidak perlu kita dalami, tidak perlu, artinya cukup kita abaikan saja, tapi tetap kita harus pahami apa yang Alkitab ajarkan pada kita, termasuk di dalamnya akhir zaman, karena memang itu Tuhan yang tuliskan buat kita. Salah satu bagian yang ditulis dalam Alkitab, Pak Bigman, adalah bahwa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkitkan, kemudian mereka yang masih hidup akan diangkat ke awan, naik ke surga. Pertanyaannya lalu barangkali, jadi saya lebih hati-hati nih bertanya pada Pak Bigman, takut dibilang itu kan juga termasuk yang gak penting untuk ditanyakan. Pak Bigman, kalau perlukah kita pahami itu? Kalau tidak, kenapa itu ditulis dalam Alkitab buat kita ya Pak Bigman ya? Simpelnya setengah mati. Orang sudah mati dan orang hidup, kan dua hal yang berbeda kan? Jadi kalau orang mati naik belum digambarkan, lalu orang hidup menyusulnya. Pertanyaannya, emangnya jaraknya 2 tahun? Jaraknya 5 jam? Kan bukan itu toh. Tetapi mau mengatakan bagaimana orang mati itu bangkit, lalu orang hidup itu naik. Tapi ada pertanyaan kedua, apakah orang mati itu bangkit berarti baru dia naik ke surga? Karena sebelumnya dia gak naik. Kalau iya, berarti janji Yesus sama si penyamun yang di samping kanannya itu bohong dong. Sekarang engkau bersama dengan aku di Firdaus. Bukan sekarang kamu di ruang tunggu, nanti ketemu aku. Arti yang ketiga lagi, kalau begitu Yesus pun belum di surga. Masih di ruang tunggu itu. Nah, jadi intermediate state itu harus dipahami betapa sebetulnya informasi Alkitab itu tampaknya muncul dua sisi. Mm-hmm. Tapi kalau kita mau memperhatikan keseluruhan, apa yang lebih kuat pesannya? Kan yeah. itu. Bahwa pesan lebih kuat mau mengatakan bahwa kita mati langsung ketemu Tuhan. Iya. Nah, tetapi bagaimana penyelesaian seluruh dunia? Iya. Pengadilan tahta putih itu kan harus kita pahami. Tapi kita punya contoh. Pengadilan tahta putih adalah legalitas terhadap keputusan yang Tuhan perbuat. Contohnya pada waktu Yesus mati dikatakan turun ke neraka ke zaman orang zaman Nuh, iya. bukan memberitakan Injil. Tapi menekankan kepada orang itu, kau tidak percaya zamanmu, itu sebab kau dihukum di situ. Iya. Nah, berarti kan pengumumannya kemudian, iya. hukumannya udah jalan. Sama nanti juga kita begitu. Iya. Bu Jane, Pak Saud, kita punya waktu 2 menit tersisa. Satu pertanyaan terakhir dari saya. Alkitab ingatkan kita bahwa iblis itu penuh dengan tipu muslihat. Lalu pertanyaannya, bagaimana lalu kita nanti tahu ketika Tuhan Yesus datang, kita berandai-andai Tuhan Yesus datang di masa kita, bagaimana kita tahu itulah Tuhan Yesus dan bukan iblis yang penuh tipu muslihat, sebelum nanti ditutup oleh Pak Bigman? Pak ya, bagi setiap orang percaya bahwa sudah diingatkan supaya hidup itu masa sekarang, hidup jangan seperti orang bebal, orang bodoh, tapi hidup seperti orang arif. Karena hari-hari ini adalah jahat. Mm-hmm. Jadi berjaga-jagalah senantiasa. Iya. Iya, Bu Jin. Bu Anis, kalau saya berpikir begini. Kalau kita selalu hari-hari kita menjaga, kita punya kedekatan kepada Tuhan. Saya pikir pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan bisa mengenali apakah itu bukan Tuhan yang sesungguhnya ya. Atau sungguh-sungguh itu adalah Tuhan yang datang untuk ya. Menjemput kita. Ya. Pemirsa Budiman, inilah alasan mengapa kita selalu berharap pemirsa setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani. Kita syukuri iman Kristen kita, pemirsa Budiman. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Bila Yesus datang, akankah Anda mengenalnya? Saya coba iseng aja dengan apa yang dikatakan Saul. Saul pasti tahu itu setan apa bukan. Karena setan adalah kawan lama. Pasti langsung kenal. Ah, setan kamu. Aku kan udah tahu. Kenapa? Sebetulnya hidup berdosa kita, pasti kita akan dengan segera bisa membedakan dengan kebenaran. Toh kita adalah pendosa semua kan. Kalau sampai gak mengenali kebenaran, itu pertanda kita memang belum berkenalan dengan kebenaran. Belum ada perubahan dalam hidup kita. Nah karena itu nantikan kedatangan Kristus dalam harap yang indah, bukan cemas. Nantikan kedatangan Kristus dalam kesukaan penantian, bukan ketakutan. Kapan dia datang? Itu bukan bisnismu, bukan bisnisku. Tapi kita punya bisnis besar. Kapanpun dia datang, kita semua siap sedia. Kita berdoa sesuai kekasih, kita minta Ibu Jane untuk tutup dalam doa. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan bincang-bincang kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberi pengertian bahwa yang lebih penting daripada mencari tahu kapan kedatangan-Mu yang kedua kali, itu lebih baik adalah bahwa kami boleh selalu berawas-awas dan berjaga-jaga, agar pada waktu kedatangan-Mu itu kami boleh bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin.